Dalam poin yang ketiga, beliau sebutkan watarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum kullihim merahmati atau mendoakan rahmat kepada para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Fa innallaha jalla wa azz qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Merahmati, mendoakan rahmat seluruh sahabat Nabi, semuanya. Karena Allah telah berfirman dalam Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berdoa mengucapkan, wahai Rabb kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Jangan jadikan dalam hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabb kami, Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kata beliau, falan yu'mina illa bil istighfari lahum. Demikian umat ini diperintah untuk beristighfar kepada para sahabat yang mendahului mereka. Faman sabbahum au tanaqqasahum au ahadan minhum falaiza 'ala sunnah. Maka siapapun yang mencela mereka, membenci mereka, mencemoohkan mereka, atau bahkan salah satu saja dari para sahabat, maka dia tidak di atas sunnah, bukan pada ajaran sunnah Rasulnya. Walaysa lahu fil fai'i haq, dan dengan itu pula dia tidak punya hak sama sekali dalam al-fai. Akhbara Nabi dzalik ghairu wahidin an Malik ibni Anas. Demikian kami, kata Humaidi, mendapat kabar yang menyampaikan kami banyak ulama dari Imam Malik ibnu Anas, imam dari al-Hijrah, Imamul Madinah. Qala qasamallahu ta'ala al-fai, kata Imam Malik, Allah bagi al-fai, harta rampasan perang. Faqala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun. Bagi fuqara dari muhajirin yang mereka itu diusir dari negerinya, dikeluarkan, dijauhkan dari hartanya, mereka mengharap keutamaan dari sisi Allah dan keridhoannya, mereka membela Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, jujur. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbun man hajara ilaihim wa la yajidun fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang datang setelah mereka menyiapkan tempat tinggal, iman. Mereka mencintai yang hijrah kepadanya. Mereka dalam keadaan menginfakkan hartanya, walaupun mereka butuh, tapi lebih mendahulukan dan memprioritaskan saudara-saudaranya. Dan yang dilindungi dari bukhul, syuh, kikir dan pelit pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang muflihun. Kemudian baru Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka kata Imam Malik, faman lam yakul hadza lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai. Yang tidak mendoakan semacam ini kepada para sahabat, tidak punya rahmat, cinta, kasih sayang kepada mereka, tidak mendoakan baik bagi mereka, malah mencela, membenci mereka, maka bukan termasuk orang-orang yang Allah berikan baginya hak dalam fai. Dalam poin ini ada dua permasalahan yang Imam Humaydi rahimahullah bawakan. Yang pertama, makanatus sahabah, penjelasan dari beliau tentang kedudukan martabat para sahabat. Yang kedua, bantahan kepada tiga kelompok sesat sekaligus. Tiga kelompok yang menyimpang. Maka ahlus sunnah mencintai para sahabat Rasul semuanya, berwala kepada mereka, mendoakan rahmat untuk mereka, mendoakan ridha bagi mereka, rahimahumullah, radhiyallahu anhum. Mereka pula ahlus sunnah menahan diri dari segala perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Sehingga kalaupun menyebut para sahabat, hanya disebutkan kebaikannya saja. Dengan demikian, Allah berikan hidayah kepada ahlus sunnah terkait permasalahan ini dalam bentuk pertama, diselamatkan, disucikan hati ahlus sunnah, diselamatkan dan disucikan pula lisan ahlus sunnah dari kebencian, permusuhan, caci maki, celaan kepada para sahabat Rasulullah. Disucikan dari segala kata dan ungkapan yang mengandung tanakus, yang berarti itu penistaan, pelecehan kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersih lisannya, bersih kalbunya. Hadza ahlus sunnah, Allah selamatkan, Allah beri hidayah mereka. Itu yang terkandung dalam surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang generasi setelah mereka berdoa untuk mereka, Rabb kami ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan jadikan dalam kalbu kami kedengkian, kebencian kepada orang yang beriman, Rabb kami engkau ra'ufur rahim. Maka tanda bagi orang-orang yang beriman selamatnya kalbu mereka, bersihnya kalbu dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul semuanya tanpa terkecuali. Selamat, bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, bahkan sebaliknya, yang ada cinta, pengagungan, memuliakan, menjunjung tinggi mereka, nah, dan mendoakan ridho, rahmat untuk mereka. Ini perkara pertama. Perkara kedua, bantahan Humaidi rahimahullah terhadap tiga kelompok sesat. Yang pertama adalah Rafidhah, qatalahumullah wa alaihi minallah ma yastahiqun. Mereka Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, mencela mereka, membenci mereka semuanya kecuali sedikit, Ali bin Abi Thalib atau tiga sahabat. Atau di riwayat mereka ada yang menyebutkan 7 atau 12 sahabat. Yang lain khalas sudah. Kufar, fusak, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang pengkhianat. Qatalahumullah, ini keyakinan kaum Rafidah. Yang kedua, Khawarij. Dan yang bersamanya, yang mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala an, dan yang bersamanya. Yang ketiga, Nawasib, yang memusuhi Ali dan Ahlul Bait dari keturunannya. Ada dari antara Nawasib itu yang terang-terangan berani mengatakan kafir Ali dan Ahlul Bait. Ada di antara mereka yang tidak mengkafirkan tetapi terang-terangan menunjukkan permusuhannya, ditunjukkan kebenciannya kepada Ali maupun Ahlul Bait. Demikian terbiasa kebiasaan para ulama sunnah tidak hanya menjelaskan sunnah tetapi pula bersamaan dengan itu mereka sebutkan segala yang menyalahi dan menyimpang dari sunnah ini. Siapa saja, kelompok apa saja, seperti apa keyakinannya, sehingga sunnah di hati ahlu sunnah akan semakin kokoh, semakin kuat di dalam kolbu ketika mengenali sesuatu yang bertentangan dengannya, akan semakin kuat tahu kenikmatan al-haq akan semakin lebih yakin ketika dia tahu rusak dan pahitnya, gelapnya kesesatan yang menyalahi al-haq itu. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, wadiddu yadharu min diddihi diddu wa bi'adzdadiha tatamayyazul asya'u. Zid akan tampak dengannya zidduhu. Zid itu yang berlawanan masing-masing. Dan dengan lawan satu dengan lawan yang lainnya, segala sesuatu itu tampak semakin jelas. Begini misalnya, kamu tahu lampu ini kenikmatan, terang, kamu bisa baca, kamu bisa melihat, kamu bisa ini, banyak aktivitas, banyak kenikmatan kamu bisa dapati dengan adanya cahaya dan lampu ini, listrik lah, nikmah minallah. Zid lawannya kegelapan. Kamu akan tahu kenikmatan lampu ini ketika mati lampu, sulit. Kamu aktivitas di malam hari gak bisa, sumpek kamu, mau baca gak bisa, mau kesana kemari, di dalam rumah juga gak bebas. Dengan taunya kegelapan, merasakan gelap itu seperti ini gak enak, kamu akan semakin yakin dan tahu nikmat besar ini lampu. Adzdad, bertentangan di antara keduanya. Begitu yang lainnya. Kesehatan, kamu tahu itu kenikmatan besar ketika kamu sakit. Jatuh sakit, kamu enggak bisa aktivitas, hanya berbaring, gerak sedikit kepala sakit, gerak sedikit begini. Kamu hanya bisa diam, enggak bisa kerja, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Tahu nikmat sehat itu. Dan yang lain-lainnya sudah. Segala sesuatu. Bi'adzdadiha tatamayyazul asya'u. Dengan lawan yang bertentangan satu dengan yang lain, akan semakin jelas segala sesuatu. Makanya para ulama tidak hanya menyebutkan penjelasan tentang sunnah seperti apa, tetapi pula bantahan terhadap yang menyimpang dan menyalahi al-haq atau as-sunnah itu. Secara umum terbagi menjadi tiga. Ini istiqra'nya para ulama. Yang pertama, penjelasan atau kamu bisa mengatakan bantahan, kamu bisa katakan tahdir dari segala yang menyalahi sunnah, bentuknya tentang suatu pemikiran yang sesat, yang menyalahi sunnah. Dijelaskan ini bantahannya, ini tahdirannya. Dan itu dalam karya para ulama banyak sekali. Bantahan terhadap yang menyalahi ahlus sunnah, seperti risalah Imam Az-Zubaydi rahimahullah terhadap Imam As-Sijzi kepada ahlus zabid, bahwa menjelaskan bahwa perkataan Allah itu dengan suara dan dengan huruf, artinya dengan suara yang didengar oleh yang Allah ajak bicara dari para nabinya, Musa, Rasulullah, atau para malaikatnya yang Allah kehendaki. Dan dengan huruf, rangkaian huruf-huruf, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kelompok sesat menafikan semua itu, perkataan Allah itu tidak dengan suara yang didengar, tidak pula dengan huruf. Al-muhim, ini yang pertama, pemahaman pemikiran yang menyimpang itu yang dibantah. Masalah ini, masalah itu yang menyalahi akidah sunnah. Yang kedua, bantahan itu kepada kelompok yang menyalahi sunnah. Dan ini juga banyak dari karya para ulama. Imam Ahmad punya Rad alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Abu Dawud Ar-Rad ala Ahlil Qadar, bantahan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir, dan telah lalu pada pertemuan pertama masalah takdir. Kelompok yang dibantah dan banyak yang lain. Yang ketiga, bantahan mereka kepada person, orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran menyimpang dari sunnah, dari ahlu sunnah. Dan banyak juga bantahan Imam Ad-Darimi kepada Bishr Al-Marrizi, Syekhul Islam rahimahullah, banyak sekali bantahan kepada Akhna'i, bantahan kepada Al-Bakri. Dalam buku dan matbu telah dicetak buku-buku a'imah tersebut. Nah, maka itu sunnah mansalaf menjadi kebiasaan dan ajaran para ulama salaf rahimahumullah. Terkadang itu pemikirannya, terkadang itu kelompoknya, terkadang itu orangnya, ketiga-tiganya. Maka salafiyin tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Bukan hal baru yang menyalahi ahlu sunnah. Ketika orang yang menyimpang dibantah, ditahdir, atau kelompok yang menyimpang dibantah, ditahdir, atau pemikiran yang menyimpang, kesemuanya dicontohkan dan telah didahului oleh para imam dan para ulama sebelum kita. Kembali kepada penjelasan Imam Al-Humaydi rahimahullah, tarahum, mendoakan rahmat kepada para sahabat Rasulullah SAW, tarahum ala ashabi Muhammad SAW kullihim, secara umum doa kebaikan boleh kepada siapapun yang mendahului dari umat ini, dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang setelahnya. Namun kebiasaan para ulama hadis, kebiasaan a'immah rahimahumullah, dinukilkan oleh Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, bahwa ahlu sunnah atau para ulama hadis lebih kepada para sahabat itu taradzi, doa ridho, keridhoan, dengan mengucapkan radhiyallahu anhum wa ardhahum fulan radhiyallahu anhu. Karena itu yang disebut di dalam Quran banyak, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum wa radhu anhu, keridhoan kepada para sahabat. Kepada selain mereka atau yang setelah mereka dari tabi'in dan yang setelah-setelahnya, atba' tabi'in dan a'imah di bawahnya, maka ini tarahum, doa rahmat fulan, imam fulan rahimahullah, para tabi'in rahimahumullah, wa hakadha. Hal ini mereka sebutkan untuk menampakkan beda kedudukan para sahabat dengan yang setelah mereka. Karena sahabat tentu jauh lebih tinggi dibanding yang lain, yang setelah mereka. Sehingga itu menjadi ciri khas para sahabat, doa keridhoan. Walaupun jika mereka didoakan rahmat, kalau pertanyaannya boleh enggak, ya boleh saja. Abu Bakar rahimahullahu ta'ala, Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala, atau doa keridhoan kepada yang setelah mereka, sebagian ulama melakukan, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, doa keridhoan. Tetapi tadi, lebih ini menjadi ciri para sahabat. Sebagaimana kepada mursalin, anbiya alaihimussalam, kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi ciri khas beliau dan lebih dari yang lain-lainnya, maka didoakan salat dan salam sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, dan yang serupa dengan itu. Selain beliau dari para nabi, para rasul, dengan salam alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, untuk lebih menunjukkan keutamaan rasul dibanding yang lain. Walaupun jika itu disebutkan kepada rasul yang lain, boleh, nabi fulan, nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, bolehnya boleh, tapi demikian para ulama membedakan untuk lebih tampak keutamaan yang satu dari yang lain. Demikian secara ringkas Hafidz As-Suyuti rahimahullah menjelaskan dalam Tadribur Rawi. Tadi kalau itu doa babnya maka luas. Makanya Imam Al-Humaidi menyebutkan tarahum untuk kita mendoakan rahmat kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Syekhul Islam rahimahullah dalam hal ini pula menjelaskan terkait apa yang Imam Humaidi jelaskan, bahwa lisan dan kolbu Ahlus Sunnah Allah selamatkan suci dari bentuk permusuhan dan kebencian para sahabat. Kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah Allah selamatkan, Allah sucikan tangan-tangan mereka dari fitnah yang terjadi di zaman itu. Allah selamatkan. Di zaman itu ada yang makhzul, na'udzubillah, tidak mendapat taufik. Di zaman itu, di zaman sahabat, berapa banyak orang sehingga dia ikut bersama yang memusuhi para sahabat, membenci para sahabat, mencela, mencaci makinya, bahkan angkat senjata membunuh, menumpahkan darah para sahabat. Ahlus Sunnah yang setelah itu, setelah zaman-zaman para sahabat, Allah selamatkan tangannya, tidak ikut serta dalam fitnah itu, sehingga tidak menumpahkan darah sahabat, tidak ikut bersama mereka yang memerangi para sahabat. Sudah Allah selamatkan tangannya, maka selamatkan pula, jaga pula olehmu lisan dan kolbumu, agar tidak benci, tidak mencela, tidak memusuhi mereka. Tanganmu sudah Allah selamatkan, maka jaga pula lisanmu, agar tidak mencela mereka. Jaga pula kolbumu, tidak membenci dan memusuhi mereka. Wahakadha. Allah memberi hidayah dan taufik kepada Ahlus Sunnah. At-Tahawi rahimahullah menyebutkan, hubbuhum iman wa islam wa ihsan, wa bughduhum kufrun wa nifaq. Cinta kepada para sahabat itu Islam, iman, ihsan. Membenci mereka, mencela mereka, itu adalah kemunafikan dan kekufuran. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan atau dinukilkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala dari Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaih, yang mencela para sahabat, yang memusuhi mereka, sebenarnya yang mereka inginkan adalah Rasul SAW yang ingin mereka cela, yang ingin mereka jatuhkan. Karena ketika dicela para sahabat, dijelek-jelekan, yang diinginkan oleh mereka akan keluar suara, innama rajulun su ashabuhu rijalusu. Berarti na'udzubillah, Rasul ini orang jelek. Terbukti orang-orang dekatnya, para sahabatnya, orang-orang jelek. Dikelilingi oleh orang-orang jelek, yang dikatakan fasik, yang dikatakan kafir, yang berkhianat, yang ini, yang itu, fasik sudah semuanya. Padahal itu orang-orang dekatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fulan, fulan, fulan. Kamu kalau melihat seseorang dikelilingi oleh orang-orang jelek, orang-orang fasik, kan berarti menunjukkan kualitas orang itu. Fulan temannya orang-orang fasik, temannya orang-orang preman, temannya orang-orang khamar, na'udzubillah, pemabuk, temannya orang-orang begini gitu. Kalau orang ini maju meminang anakmu, putrimu, mau melamar putrimu, kamu terima? Gak akan berani orang tuanya. Kenapa? Ketika dia tahu atau tanya orang itu, temannya orang-orang begini loh, para khamarin, orang-orang fasik, orang-orang fajir, begini-gini, gak berani dia terima. Afwan, ini putrinya. Orang ini jelek diketahui dari teman-temannya, orang dekatnya yang jelek. Itu yang mereka inginkan, menjatuhkan Rasulullah SAW dengan menjelek-jelekkan dan mencela para sahabatnya. Kata Abu Zur'a, wal jarhu bihim awla. Padahal jarah celaan itu lebih pantas kepada mereka yang mencela para sahabat. Mereka ingin menggugurkan Al-Quran dan Sunnah dengan para saksinya digugurkan. Karena datang dari para sahabat. Quran dari mana nyampe ke kita? Sahabat. Sunnah siapa yang menyampaikan? Sahabat. Semuanya. Lah kalau saksinya ini gugur, otomatis berarti yang dibawa juga gugur. Bagaimana kamu menerima Quran, pembawanya para pengkhianat? Bagaimana kamu iman terhadap Quran ini yang penukil-penukilnya orang-orang kafir, orang-orang fasik? Wal'iyadzubillah. Ini yang mereka inginkan. Yajrahun syuhudana waljarhu bihim awla. Saksi-saksi kita ini para sahabat mau digugurkan. Mereka jarah. Padahal celaan dan jarah itu lebih pantasnya kepada mereka. Wahum zanadiqah. Oleh karena itu mereka yang mencela para sahabat, orang-orang zindiq, musuh Islam. Siapapun dari sahabat yang dia cela dan dia musuhi, makhzul, tidak mendapat taufik dari Allah, yang benci dan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Terfitnah oleh dunia, terfitnah oleh kedudukan, terfitnah oleh wanita. Imran Ibnu Hittan terfitnah oleh wanita. Asalnya Ahlus Sunnah bersama Ahlus Sunnah. Dia punya sepupu, anak pamannya, perempuan, yang disebutkan cantik sekali, bersama Khawarij. Dia ingin menyelamatkan Bintul Halal ini. Nasihati dia maunya untuk ditarik kepada sunnah, dikembalikan kepada madhab sunnah. Diingatkan oleh Ahlus Sunnah di zamannya, jangan-jangan bahaya-bahaya begini. Dia terus syahwat, hawa nafsu. Almarhum sampai dia yang terseret kepada madhab Khawarij setelah menikahi perempuan ini. Hingga dia puji-puji Al-Mariqin, orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Atau yang membunuh Uthman, afwan. Yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Dan juga yang membunuh Ali. Hingga dia katakan dalam syair-syairnya pujian tersebut, bahwa ya dorbatan min taqi la yuridu bihi illa min indillahi ridwana. Pukulan ini ketika dia bunuh Ali atau ketika mereka bunuh Uthman, itu pukulan dari orang yang bertakwa kepada Allah, taqi, dan dia melakukan semua itu, membunuh Ali, membunuh Uthman, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Khawarij, Malah dipuji orang yang bertakwa dan mengharap ridha dengan membunuh para sahabat. Akhzahullah. Demikian pula Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali radhiyallahu an. Semula bersama Ahlus Sunnah dan dipercaya bahkan di masa Umar, dipercaya oleh Umar, dikirim ke sana kemari mengajari Quran bersama Ahlus Sunnah. Terfitnah juga karena perempuan. Ketika dia meminang seorang wanita dari Rafidhah, dari Syiah ini, dan dia katakan, aku tidak akan menerima lamaranmu kecuali dengan mahar yang mahal. Kata dia, apapun mahar anti akan aku turuti, akan aku berikan. Kata si perempuan, maharku adalah kepala Ali bin Abi Thalib. Dan dia turuti sehingga sampai dia bunuh Ali radhiyallahu taala anhu wa arda syahidan madluma. Fitnah dari orang-orang yang tidak mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal muhim, Al-Imam Al-Humaydi dalam poin ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk dari pokok sunnah, dasar dalam ajaran sunnah, cinta, memuliakan semua, seluruh para sahabat Nabi, tidak mencela, tidak membenci, tidak memusuhi mereka. Selamat lisan kita, selamat pula kalbu hati kita dari segala bentuk kedengkian dan permusuhan, celaan dan kebencian kepada seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Itu salah satu dasar pokok di dalam iman, dalam madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.